Apakah matinya mungkin kehabisan nafas di laut, atau matinya dihempaskan oleh ombak, atau yang semisalnya, maka bangkainya halal secara mutlak. Pelajaran dari hadis ini juga bahwa seluruh belalang maka dia halal secara mutlak. Baik belalang tersebut ya warnanya kuning, coklat, hitam, asalkan dia tidak mengandung racun maka dia halal. Pelajaran kita bisa ambil juga pada hadis yang telah lalu, yaitu bahwa apabila ada ikan mati disebabkan karena racun maka hukumnya apa? Haram. Ya, hukumnya haram karena ada racunnya tadi. Begitu juga belalang yang matinya karena diracun maka hukumnya dia haram karena bisa mengakibatkan racun pada belalang tersebut. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita ambil dari hadis yang ke-15 yaitu bahwa asal hukum darah adalah haram kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang ke-15, al-kabidu wattihal, kecuali hati dan limpa. Kecuali hati dan limpa. Pelajaran yang terakhir yang kita ambil pada hadis yang ke-15 yaitu bahwa apabila ada belalang atau ikan dia mati dalam sebuah tempat bejana air, kemudian air tersebut berubah baunya, rasanya ataupun warnanya, maka airnya tetap apa? Suci. Karena bangkainya adalah suci. Maka meskipun berubah, salah satu dari sifat air tersebut, warna, bau dan rasa, maka tetap airnya suci. Itu sebagai pengulangan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sudah lalu. Sekarang kita membahas hadis yang ke-16. Di dalam buku terjemahan kita disebutkan bila lalat jatuh pada makanan dan minuman. Maksudnya apa hukumnya kalau lalat jatuh pada makanan dan minuman? Apakah makanan minuman tersebut menjadi najis atau tidak? Ya. Baik, kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahayhi da'an wa fil akhari shifaan." Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawuda wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'u. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian maka celupkanlah lalat itu, maksudnya kemudian angkatlah karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud. Dia yaitu Abu Daud menambahkan, sesungguhnya ia atau lalat melindungi dirinya dengan sayap yang di sana terdapat penyakit. Kita ambil pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dia adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terkenal dengan kunyahnya. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Taib. Poin yang kedua yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini maknanya yaitu idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum. Jika apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian. Lalat di dalam bahasa Arab adalah hewan yang disebutkan atau hewan yang disebutkan dalam bentuk seperti lebah, nyamuk dengan segala macam bentuknya, kemudian kutu yang bisa terbang, kemudian juga kupu-kupu, kemudian juga semut, kemudian juga lalat. Jadi kata az-zubabu di dalam bahasa Arab mengandung makna-makna tadi. Nah, ini nanti penting nanti karena ada pengambilan hukum dari sini. Dalam bahasa Arab, kalau orang menyebut az-zubabu, maka maksudnya adalah bisa lebah, bisa nyamuk, bisa kutu, bisa kupu-kupu, bisa semut, ya, bisa kecoa, dan yang paling terkenal az-zubab maknanya adalah lalat. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa az-zubabu dinamakan zubab? Kenapa lalat dinamakan zubab dalam bahasa Arab? Karena saking banyaknya dia bergerak. Jadi nempel sana, nempel sini, enggak pernah berhenti itu. Ya. Maka manusia enggak pernah berhenti zubab. Ya. Itu namanya zubab. Kenapa lalat dinamakan zubab? Karena dia tidak pernah berhenti. Ya. Kemudian di sini disebutkan apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian. Minuman di sini lafadz dari Imam Bukhari. Minuman salah seorang dari kalian. Jadi kalau ada air, ada gelas di dalamnya ada air, minuman berarti. Ya. Sedangkan di sana ada lafadz yang lain fi ina'i ahadikum. Bukan hanya sekedar minuman, tetapi dalam bejana makanan kalian. Mangkokkah? Mangkok kecil, mangkok besarkah? Kan biasa ada sayur-sayuran pada itu. Nah, kenapa saya ingin menjelaskan ini? Karena nanti hukumnya bukan hanya pada minuman, tetapi juga minuman dan makanan. Nah, di sini pentingnya mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Memang yang kita baca sekarang, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian. Minuman di sini memang, tapi di sana ada lafadz lain yang juga sahih. Oh, berarti Ustaz, lafadznya macam-macam. Iya. Lafadznya bermacam-macam. Ya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga fi ina'i ahadikum. Kalau kita terjemahkan, apabila lalat jatuh ke dalam bejana makanan salah seorang dari kalian, seperti misalkan seperti yang saya contohkan, mangkok sayur, ya, mangkok soto, rawon, baskom soto, umumnya baskom soto kayak pemolahnya. Ketahuan mana ketujuh soto, ya, baskom soto ataupun panci soto misalkan seperti itu, ya. Baik. Kemudian bahkan di sana ada lebih luas lagi lafadznya, idza waqa'a fit ta'am, jika dia jatuh pada makanan, bahkan bukan cair ini, makanan yang bukan cair, makanan. Ya, misalkan lalat jatuh di bingkak, lalat jatuh di kue helam. Wah, mana yang menjualan kue helam? Taib. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua mengungkap bahwasanya minuman yang disebutkan dalam hadis ini bukan hanya sekedar minuman, tetapi makanan dan minuman, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan lagi, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah lalat itu. Dalam bahasa Arabnya falyaghmishu, berarti celupkanlah ke dalam minuman atau makanan tadi. Ke dalam minuman atau apa? Makanan tadi. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, inna ahada janahaihi adzubabus summun wal akharu shifa'un fa idza waqa'a fit ta'ami famquluh fa innahu yuqaddimu summa wa yuakhiru shifa. Sesungguhnya salah satu dari sayap lalat itu ada racun dan sayap yang lain ada obat. Maka jika lalat nemplok jatuh di makanan kalian, famquluh. Famquluh itu artinya masukkanlah lalat tersebut ke dalam makanan tersebut. Sesungguhnya dia mendahulukan racun dan mengakhirkan pengobatannya. Ya, mengakhirkan obatnya atau penyembuhan dari racun tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di sini adalah memasukkan seluruhnya. Seluruh dari lalat tersebut dimasukkan. Karena salah satu dari sayap lalat tersebut ada penyakit, salah satunya ada obatnya. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in thumma liyanzi'hu." Kemudian angkatlah. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Ingat kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celupkanlah. Ya, ini perlu digaris, diberikan footnote, catatan kaki, celupkanlah. Ini adalah perintah hanya untuk bimbingan, bukan kewajiban. Perintah berupa anjuran, lebih tepatnya bukan bimbingan. Perintah berupa apa? Anjuran, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Tetapi ingat, ketika kita mencelupkannya, maka harus dicelupkan semuanya. Jadi bukan sayapnya aja dicelupkan. Batisnya kerusakin, kita empati batisnya. Ya. Enggak, semuanya. Kenapa? Karena ada hadis dalam riwayat Bukhari, sama hadisnya, falyaghmishu kullahu. Hendaklah dia celupkan seluruhnya. Jadi seluruh lalat tersebut dicelupkan. Nah, ini juga menjadi perhatian pada kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Ini adalah penyebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyelupkan. Ya, memerintahkan untuk apa? Menyelupkan. Ini sebabnya. Karena satu sayapnya ada penyakit, satu sayapnya penawarnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma perlu diperhatikan, tidak disebutkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya bacakan perkataan beliau, "Wa lam yaqa' li fi syai'in min at-turuqi ta'yinul janah alladhi fihi syifa' min ghairihi." Aku belum dapat dari riwayat-riwayat seluruhnya hadis ini menyebutkan mana sayap yang merupakan penyakit, mana sayap yang merupakan penawarnya. Ya. Lakin akan tetapi kata beliau, dzakara ba'dhal ulama annahu ta'ammalahu fawajadahu yattaqi bijanahihi al-aisar. Fa'urifa annal ayman huwa alladhi fihi syifa wal munasabatu fi dzalika dhahira. Tetapi sebagian ulama mengatakan dengan penelitian. Jadi ulama itu ketika dapat hadis ini meneliti, dan ini boleh silakan perhatikan. Ketika dia lalat itu jatuh di sebuah makanan atau minuman, maka dia akan menahan tubuhnya dengan sayap bagian kiri. Ini yang menunjukkan bahwasanya penyakitnya ada pada sayap bagian kiri. Maka kata beliau, diketahui bahwasanya sayap bagian kanan adalah apa? Penawarnya. Dan memang kalau diperhatikan antara kanan dan kiri ada perbedaannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tetapi kalau ditanya dalilnya mana? Enggak ada. Tapi dengan tajrubah, percobaan, ya, eksperien, akhirnya dilihat bahwasanya kalau itu lalat nemplok dia, ya, dia kalau jatuh pada sesuatu dia mana dulu? Sayap bagian kiri dulu. Maka kemudian baru setelah itu ternyata kita ketahui dengan begitu bagian kananlah sebagai apa? Penawarnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kalau Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari, berarti di mana itu? Di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi Al-Bukhari itu nama orang penulis kitab. Penulis kitab, kitab yang beliau tulis apa? Sahih Bukhari. Makanya kalau diriwayatkan oleh Al-Bukhari berarti di dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Dan oleh Imam Abu Dawud berarti dalam kitab apa? Sunan. Beliau mempunyai kitab namanya apa? Sunan Abi Dawud. Ya. Dan Imam Abu Dawud menambahkan, ya, tambahan, sesungguhnya ia lalat melindungi dirinya dengan sayap yang di sana terdapat penyakit. Lihat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi kan, kalau dia jatuh di sebuah makanan, sebuah minuman, maka dia akan menjatuhkan yang mana dulu? Ya, sebelah kiri, yang mana itu adalah penyakit. Dan berarti sebelah kanannya adalah apa? Adalah penawarnya. Nah, ini para ikhwah sekalian. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Bukhari. Dan ada pelajaran menarik dari hadis ini. Bahwasanya para ulama mengatakan diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa jalan, lihat ini penting ya, jalan hadis ini lebih daripada 7 jalan. Jalan-jalan yang meriwayatkan hadis ini lebih dari, bukan 7, malah 50 jalan. Jalan-jalan yang meriwayatkan hadis ini lebih daripada apa? 50 jalan. Ini apa maksudnya? Kenapa saya menekankan ini? Agar kita lebih yakin hadis ini memang hadis yang sahih. Maka jangan sampai kita merunut kepada orang-orang yang mereka menolak hadis ini karena hadis ini tidak masuk sains, hadis ini tidak masuk rasio, hadis ini mengajarkan kotor, hadis ini mengajarkan tidak bersih dan semisalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik, hadis ini diriwayatkan dari berapa puluh jalan? 50 jalan. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya atau poin selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang sucinya lalat. Sucinya lalat. Bahwasanya lalat apabila dia jatuh pada makanan atau minuman atau air, maka tidak merusaknya. Tidak merusaknya. Karena lalat itu apa? Suci. Kenapa demikian? Dari mana kita tahu lalat itu suci? Siapa yang bisa jawab? Hah? Mas, siapa namanya? Antum, iya. Nama siapa? Hah? Ihsan, terima kasih senyumnya mas. Saya terkesan sekali. Ditanya nama, senyum gitu loh. Iya. Ihsan, mas Ihsan, taib. Kenapa kenapa kita katakan lalat itu suci? Dari hadis yang kita pelajari, pendalilannya dari mana? Mas. Tidak bisa dikonsumsi. Yang lain? Termasuk jenis lebah. Yang lain, yang diambil dari hadis ini. Paham pertanyaannya? Kita katakan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang sucinya lalat. Dari mana? Nah. Karena dalam bahasa lain yang ingin saya ungkapkan, Rasulullah SAW memerintahkan mencelupkannya. Kalau najis tidak mungkin diperintahkan untuk dicelup. Ya? Ya, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ini para ikhwaskan. Jadi, pelajaran pertama yang kita bisa ambil hadis ini adalah apa? Bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang sucinya lalat. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini memerintahkan untuk mencelupkan lalat seluruh tubuhnya. Mencelupkan lalat pada seluruh tubuhnya. Saya ulangi lebih baik bahasanya begini. Hadis ini menunjukkan perintah untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat. Nah, ini lebih mudah dipahami. Ya. Kenapa diperintahkan untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat? Karena ada illat, ada sebab. Sebabnya yaitu di salah satu sayapnya ada apa? Penawar, obat dari racun tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan pelajaran yang lain, perintah untuk mencelupkan bukan wajib, hanya apa? Anjuran, irsyad dalam bahasa Arabnya, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Jadi, kalau seandainya ada lalat jatuh di minuman kita, padahal ini gelas satu-satunya yang ada airnya, air kita habis, maka pada saat itu dianjurkan untuk mencelupnya agar kita bisa meminumnya. Paham ya? Adapun kalau seandainya ada lalat nemplok jatuh pada makanan atau minuman kita, kita tidak mau makannya, ya bukan urusan. Ya, itu maksud daripada hadis ini menunjukkan perintah untuk mencelupkan lalat, tetapi tidak apa? Tidak wajib. Anjuran, perintah hanya sebatas apa? Anjuran saja, bukan kewajiban. Dalam artian sebatas anjuran apa maksudnya? Yaitu apabila seseorang ingin memakan atau meminum makanan dan minuman yang jatuh padanya lalat, maka silahkan masukkan lalat tersebut, baru dimakan atau diminum. Kalau tidak ingin memakan atau meminum, maka tidak mengapa. Jadi, sudah jelas kalau seperti ini. Kadang sebagian orang berkilah, wah Ustaz kotor Ustaz. Ya ini kan perintah bukan apa? Bukan wajib, tetapi apa? Anjuran. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang selanjutnya kita bisa ambil, lalat dapat Saya ulangi. Lalat dapat dikiaskan dengan yang lainnya. Lalat dapat dikiaskan dengan hewan-hewan lainnya. Jadi hewan-hewan lainnya bisa dikiaskan dengan lalat. Nah, jenis hewan-hewan yang dikiaskan dengan lalat bagaimana? Nah, ini dia. Jenis hewan yang dikiaskan dengan lalat adalah hewan yang dia tidak mempunyai darah yang mengalir pada tubuhnya. Darah yang mengalir pada tubuhnya. Jadi, saya ulangi pelajarannya. Yang keberapa ini? Yang keempat. Bahwasanya hewan-hewan lainnya dapat dikiaskan. Dikiaskan itu maksudnya dianalogikan, disamakan dengan lalat. Nah, hewan-hewan lainnya yang bisa disamakan dengan lalat, hewan yang mana? Yaitu hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir pada tubuhnya. Ya, hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir pada tubuhnya. Di sini disebutkan seperti misalkan lebah, nyamuk, kecoa, pemijit. Nah, itu masuk di dalamnya ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dulu mendengar ada orang Bu Pandir, lawas kada mendengar itu. Tadung kangak jar. Hah? Tadung kangak. Tadung ngakak teh. Nah, pokoknya kayak itulah. Tu lawas mana sudah kan mendengar, subhanallah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Dan ini pengkiasan ini, ya silakan dicatat. Pengkiasan ini tidak ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Bahwasanya hewan yang semisal dengan lalat dapat dikiaskan dengan lalat. Jadi Bapak cukup menulis pengkiasan ini tidak terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu saja yang ditulis. Jadi ketika lalat, nyamuk dikiaskan dengan lalat, kemudian lebah dikiaskan dengan lalat, kalau seandainya dia jatuh pada makanan minuman kita, maka kita harus masukkan seluruhnya, kemudian kita keluarkan baru dimakan ataupun diminum, atau apalagi pemijit tadi, kemudian apalagi tadi kecoak tadi, ya disamakan dengan lalat tadi, maka ini persamaan, pengkiasan ini tidak ada apa? Tidak ada perbedaan pendapat padanya. Saya bacakan perkataan Ibnul Munzir yang diambilkan di dari kitab Al-Awsat. Qala Ibnul Munzir, qala awamu ahlil ilm. Artinya, kebanyakan para ulama berkata, la yafsudul ma bimautiz zubabi wal khunfusa wa nahwihima. Artinya, tidak rusak air dengan matinya lalat pada air tersebut atau yang semisal dengan lalat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wala a'lamu fihi khilafan, dan aku tidak mengetahui ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini, illa ahadu qaulai Syafi'i, kecuali salah satu dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Nawawi juga mengatakan, qala an-Nawawi rahimahullah, was sahihu fil jami' at-taharatu lil hadis wa li umumil balwa wa asril ihtiraj. Pendapat yang benar bahwasanya seluruhnya suci, mau lalat kah, mau nyamuk kah, mau pemijit kah, mau kutu kah, mau apalagi kecoa kah, ya semuanya suci berdasarkan hadis ini, dan karena banyaknya manusia mendapatkan hal-hal tersebut dan sulitnya seseorang untuk terlepas dari hal itu. Ya, nyamuk kalau masuk maka pada saat itu dicelupkan, Tetapi sekali lagi, pencelupan ini perintahnya hanya berupa apa? Anjuran, bukan wajib. Ya, maka ada nyaman minumnya saat sudah ya, setelah ya. Kalau hendak diminum juga, sayang es campurnya sudah nungkar larang-larang, masukkan, keluarkan, minum. Ya, paham ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang terdahulunya Islam memberitahukan tentang ilmu kedokteran dari bahaya lalat. Dari bahaya apa? Lalat. Dan lalat itu kan macam-macam. Saya pernah diberitahu oleh seseorang bahwa lalat hijau yang besar itu apabila jatuh pada sebuah makanan, maka dia akan meninggalkan apa? Kotoran-kotorannya itu bukan sekedar kotoran, tetapi ulat. Yang apabila itu masuk kepada makanan dan kalau tidak bersih dibersihkan, dia akan masuk ke dalam perut kita dan menjadi binatang di dalam perut kita. Betianan hamulang di sana. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, adzan dulu. Ya, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-17 dan ini adalah hadis yang terakhir pada bab miyah, bab air. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Wa an Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhu lahu. Artinya, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bagaimana saja yang, saya ulangi, bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang hidup, maka bagian itu adalah bangkai. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dia pun menghasankannya. Lafaz ini adalah lafaz At-Tirmidzi. Artinya, poin yang pertama dari hadis ini, biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid, setiap kali ada Abu Waqid itu berarti kunyah ya. Kalau ada Abu itu kunyah. Kalau bahasa Banjarnya abahnya. Abahnya Waqid ya. Abu Waqid Al-Laitsi, nah berarti nama beliau adalah Al-Harith. Nama beliau Al-Harith bin Auf. Al-Harith bin Auf. Dan beliau termasuk daripada orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Ya, orang-orang yang masuk dalam agama Islam yang pertama-tama masuk Islam. Meskipun asli beliau kota Madinah. Jadi Abu Waqid Al-Laitsi ini adalah orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam meskipun beliau berdomisilinya di kota mana? Di kota Madinah. Dan beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Beliau termasuk orang yang ikut apa? Ikut perang Badar. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya sebutkan tadi, asli beliau adalah penduduk kota Madinah. Jadi kaum Ansar beliau ini. Akan tetapi, kenapa disebut Al-Laitsi? Al-Laitsi adalah sebuah daerah yang dekat dengan kota Mekah. Karena dari kota Madinah beliau pergi ke kota Mekah dan tinggal di sekitar kota Mekah selama setahun. Makanya beliau disebut orang yang tinggal di sana. Ya. Dan beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Abu Waqid Al-Laitsi Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 68 Hijriah. Kemudian, poin yang kedua dari hadis ini, makna hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Bagian mana saja yang dipotong, ini maksudnya umum, bagian apapun yang dipotong, ya, apakah itu telinganya, apakah itu kalau onta, bapak tahu onta itu ada punuk ontanya, ya, onta itu kan ada punuknya, yang disebut dengan namanya, ya, punuk onta itu dalam bahasa Arabnya asnimah, senam. Ini onta, ini punuknya, ya. Ini namanya punuk onta. Ini namanya punuk onta dan ini namanya sanam. Ya, ini namanya apa? Sanam. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, bahwasanya wanita-wanita yang rambutnya seperti ini, kalau dia dikumpulkan di sini, kemudian ya, dia nunduk, maka seperti punuk-punuk onta. Dilarang makanya pakai sanggul, dikumpulkan rambut di sini. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sanamul Islam al jihadu fi sabilillah. Sanam Islam, ya, sanamul Islam. Islam al-jihadu fi sabilillah. Artinya puncak yang paling tinggi dari Islam, amalan yang paling tinggi dari Islam adalah apa? Berjihad di jalan Allah. Nah, ini disebut dengan sanam, punuk onta. Baik itu kalau punuknya diambil, dipenggal, ya. Ma quti'a minal bahimah, bagian mana saja. Baik itu buntutnya, ya. Sayang menyembelih, diambil buntutnya, jadikan sop buntut sementara. Diambil buntutnya, ya, atau diambil kukunya. Maka bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang hidup, maka bagian itu adalah bangkai. Arti bangkai berarti najis, haram untuk dimakan. Ya, arti bangkai berarti apa? Najis, haram untuk dimakan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Yang seperti ini disepakati oleh para ulama, bahwasanya semua yang dipotong dari binatang yang bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka dia adalah bangkai. Apa contohnya? Telinga. Contohnya lagi? Tanduk, kaki, kemudian buntut. Seperti yang saya katakan tadi, ekornya, kemudian sanam, ya, yaitu punuk ontanya. Ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, atau juga mohon maaf, telur dari kemaluan kambing itu dipotong, dimasak sama mereka orang Arab jahiliyah, ya, nah, itu bangkai, ya, itu bangkai, dikebiri maksudnya. Nah, ini bangkai, ya. Dan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadza muttafaqun alaih bainal ulama. Dan ini adalah disepakati di antara para ulama, bahwasanya setiap bagian mana saja di tubuh binatang yang dipotong dan binatang tersebut masih hidup, maka dia adalah apa? Bangkai. Kita salat dulu. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari, yaitu poin yang kedua, makna dari hadis ini. Saya lanjutkan, bagian mana saja. Jadi bagian mana saja itu maksudnya apapun, ya, entah itu telinga, tanduk, kemudian kaki, tangan, kemudian buntut atau ekor yang dipotong dari binatang yang hidup. Kalau kita melihat bahasa Arabnya dalam hadisnya ini, minal bahimati wahya hayyatun. Al bahimah di sini ya, yaitu dia bisa diartikan sebagai hewan yang berkaki empat. Ya, jadi binatang, bagian mana saja yang dipotong dari binatang. Binatang yang di sini maksudnya adalah hewan berkaki empat. Kasih footnote itu di bukunya. Binatang di sini maksudnya adalah hewan yang berkaki empat. Ya, seperti apa? Unta, kemudian sapi, anjing, ya, dan hewan-hewan berkaki empat lainnya. Yang hidup, maksudnya yang dia masih hidup, dia ada kehidupan pada tubuhnya, maka bagian yang dipotong tadi itu adalah bangkai. Bangkai di sini maksudnya adalah najis. Disamakan dengan hewan-hewan bangkai yang tidak disembelih atau mati tanpa disembelih. Nah, ini disebut dengan bangkai. Jadi bagian manapun dari hewan yang dipotong, yang hewan tersebut masih hidup, maka potongannya itu adalah apa? Bangkai. Jadi ada kambing, ada sebagian kebiasaan orang Arab jahiliyah, kambing hidup dia potong, dia kebiri kemaluannya tersebut, ya. Nah, ini adalah bangkai. Dia potong ekornya, ini adalah bangkai. Ya. Nah, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan dia pun, yaitu dia di sini kembali imam kepada Imam Tirmidzi, menghasankannya. Jadi Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Lafaz ini adalah lafaz At-Tirmidzi. Apa maksud lafaz ini adalah lafaz Imam Tirmidzi? Berarti lafaz yang kita baca sekarang itu diambilkan dari Sunan At-Tirmidzi. Lafaz ini adalah lafaz At-Tirmidzi, maksudnya lafaz yang kita baca sekarang, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka bagian itu adalah bangkai. Ini lafaz adanya dalam kitab apa? Sunan At-Tirmidzi. Oh, berarti di sana ada lafaz lain dalam Sunan Abi Dawud, tetapi maknanya hampir sama saja. Ya, itu maksudnya lafaz ini adalah lafaz Imam At-Tirmidzi. Maksudnya lafaz yang kita baca sekarang dari hadis ini diambilkan dari kitab Sunan apa? At-Tirmidzi. Ya, ini para ikhwah sekalian. Baik. Dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya, alhamdulillah. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, satu, apa saja yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka dia bangkai. Apa saja hewan, bagian hewan yang dipotong dan dia masih hidup, maka dia bangkai. Apa saja bagian hewan yang dipotong dan dia masih hidup, maka dia adalah bangkai. Ya, bagian mana saja? Bagian badannya kah? Ya. Bagian betisnya kah? Pahanya kah? Pokoknya kalau hewannya masih hidup, maka yang potongannya yang tadi menjadi bangkai. Kemudian, pelajaran yang kedua dari hadis ini, dikecualikan dari hadis ini adalah ikan dan belalang. Dikecualikan dari hadis ini adalah ikan dan belalang. Maksudnya, ya, ikannya masih hidup, kelepak-kelepak dipotong buntutnya. Hah? Buntut ekor ikannya. Bangkai atau tidak bangkai? Tidak bangkai. Ya, tidak bangkai. Ah, seperti itu, ya. Jadi kalau seandainya, tapi itu sadis sekali, ya. Saya ngelihat dulu sering dibawa kecil-kecil dibawa ke pasar. Ngelihat haruan. Maka pangkungannya itu khusus binanya. Ya, subhanallah. Maka yang berjualan ikannya kadang-kadang 50 ribu aja sih, langsung dipangkung sidin. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dikecualikan dari hadis ini adalah hewan apa? Ikan dan belalang. Kemudian dikecualikan juga dari hadis ini adalah bulu, kemudian kalau ayam itu apa? Bulunya itu apa? Hah? Bulu ayam ya, yang bisa dicabut itu. Nah, kalau dicabut itu bukan bangkai. Ya, domba digunting bulunya. Ya, apa namanya? Apa domba itu? Di atasnya apa? Wall-nya itu digunting, maka itu bukan masuk dalam hadis ini. Jadi tulis, dikecualikan juga dari hadis ini bulu, rambut, kemudian rish itu apa dalam bahasa Indonesianya? Kalau ada ayam, kemudian kan ada sayap-sayapnya itu. Ayam yang sayap-sayap, ada sayap dari ayam. Hah? Bukan halar, bukan. Uma Banjar Banar. Bukan sayapnya. Jadi kalau kita ada punya kemoceng, nah itu apa namanya? Bulu ayam ya. Nah, ya dikecualikan dari hadis ini adalah rambut, wol, kemudian bulu ayam. Jika dipotong bukan pada tubuhnya. Nah, tulis gitu. Jika dipotong bukan pada tubuhnya. Jadi kalau seandainya alernya ya, sayapnya yang dipotong, yang pada tadi halar tadi, ya, sayapnya yang dipotong, maka itu apa? Bangkai. Tapi kalau bulunya yang dicabut, maka dia apa? Dia tidak bangkai. Dikecualikan dari hadis ini. Misalkan ada domba, wall-nya begitu tebal, kemudian digunting untuk diambil wall-nya. Maka wall-nya itu karena tidak mengambil dari asal badan binatang yang masih hidup tadi, ya, maka itu tidak najis. Itu adalah suci. Nah, dikecualikan dari hadis ini beberapa hal. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Insyaallah minggu depan kita masuk kepada babul aniyati, bab bejana. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan, dan bab yang sudah selesai kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna amalan-amalan baik. Karena semua yang kita pelajari beberapa pertemuan ini ya adalah benar-benar kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan. Nah. Silakan. Ustaz, sedikit perlu penjelasan lebih detail berkaitan dengan pendapat para ulama bahwa setelah lalat masuk ke bejana, ke gelas, dicelupkan, cuman dianjurkan untuk diminum ataupun tidak. Wallahualam, syariat yang kita ajak, yang kita pahami, kita kan tidak boleh membuang minuman. Bagaimana itu, Ustaz? Makasih. Ya, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, bahwa hadis ini memang dia bentuknya anjuran, bukan kewajiban. Akan tetapi, ya, lebih baik mengamalkan hadis ini, makanya dianjurkan. Tetapi kalau dikatakan wajib, tidak. Lebih baik mengamalkan hadis ini. Ya, lebih baik mengamalkan hadis ini. Jadi ketika ada lalat jatuh pada makanan atau minuman, maka masukkan kemudian teruskan makannya. Dikeluarkan dulu lalatnya, kemudian diteruskan makan atau minumannya. Ya. Nah, kata-kata lebih baik tadi berdasarkan dalil yang salah satunya disebutkan tadi, kita dilarang untuk membuang makanan atau minuman, tetapi tidak sampai kepada derajat wajib, ya, tidak sampai derajat wajib harus dimakan, harus diminum, ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Minta diulangi Ustaz penjelasan tentang lalat yang hinggap di kue lam tadi Ustaz. Itu apakah kalau dicelupkan tidak mungkin kan? Kalau apa? Di yang menempel di kue lam tadi atau bingkai tadi Ustaz. Masih hanyar masak kah kue lamnya? Kalau seandainya ya dia ini khusus kue lam aja kah? Baik. Kalau seandainya ada jatuh lalat ke salah satu kue, ya kemudian dia dicelupkan, maksud dicelupkan di sini dimasukkan ke dalamnya. Jadi makanan, misalkan dia bukan hanya kue ya, atau misalkan nasi misalkan, ya masukkan saja ke nasi tersebut. Jangan diaduk-aduk kalau bisa, dimasukkan saja, habis itu dikeluarkan, ya seperti itu. Jadi tidak perlu kita masukkan sampai dalam seluruhnya kena, enggak perlu. Cukup dimasukkan habis itu dikeluarkan. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya. Ana mau tanya bagaimana adab membunuh ikan tuh Ustaz? Apa sama dengan binatang-binatang sembelihan lainnya? Bagus. Kan biasa kita melihat di pasar-pasar itu dipukul langsung Ustaz, jadi mati. Iya. Bagaimana itu Ustaz? Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atau mewajibkan untuk berbuat baik terhadap setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Ini maksudnya hewan-hewan yang tidak disembelih. Ya, bunuhlah dengan baik. Seperti misalkan, ya, hewan-hewan yang tidak disembelih kalau misalkan dia menyakiti kita. Ada hewan kan yang menyakiti kita dan boleh kita boleh membunuhnya. Seperti misalkan semut. Semut yang apa namanya? Yang besar. Maka karena dia sudah menggigit kita, boleh kita matikan dia akibat karena dia menggigit dan mengganggu kita. Tapi jangan dimutilasi. Oh, rasakan ikan. Nah, jangan. Ya. Ada juga seperti tadi cecak, ya. Cecak kita diperintahkan untuk membunuhnya, ya. Tapi ya sudah dibunuh, jangan terus kita atau kita siksa dia, tidak boleh. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana membunuh nyamuk dengan alat atau lalat, alat apa namanya itu? Raket nyamuk ataupun yang pakai listrik itu. Apakah boleh atau tidak? Maka jawabannya ya, boleh, karena dia termasuk hewan yang mengganggu manusia. Terutama pada makanan diperbolehkan. Dan ini bukan berarti masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilarang membakar semut. Kan ada hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang membakar sarang semut. Maka ini juga tidak boleh kita langsung bakar, tetapi yang listrik itu tidak termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha." Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan sembelihan yang baik. "Fal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Hendaknya kalian jika ingin menyembelih, maka tajamkan dulu pedangnya, kemudian bersegeralah dalam menyembelih. Jangan lambat-lambat. Nah, rasakan nih kamu. Nah, ya. Jangan. Makanya di mazhab Imam Syafi'i itu saya belum meneliti juga, tetapi orang yang mengaku mazhab Imam Syafi'i kadang-kadang mengatakan tidak boleh diangkat. Ya, sebenarnya bukan tidak boleh, tetapi maksudnya adalah disegera dalam menyembelih. Kalau diangkat jadi bangkai, jar, ini tidak benar. Ya, yang penting bersegera dalam menyembelih. Itu yang menjadi ukuran. Ya, karena itu yang memudahkan hewan yang disembelih. Nah, adapun ikan yang ditanyakan tadi, maka wa idza qaltaltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian menyembelih, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Mungkin cara yang terbaik membunuh ikan seperti itu. Ya. Karena kalau seandainya dia dalam keadaan hidup langsung disembelih lebih sakit mungkin. Mungkin seperti itu cara menyembelihnya. Ya. Habis dicatuk, disisik, di apa? Disisiki, disiangi. Habis itu ada yang dibakar, ada yang digoreng. Ya, habis itu dimakan. Ada yang kadang-kadang sampai tulang-tulangnya dimakan. Ganas manusianya. Ya, subhanallah. Dan itu bersyukur pada Allah, ya akhi. Ya, saya pernah membahas perkataan Imam Ahmad. Perhatikan ini, mudah-mudahan menjadi pelipur lara bagi yang suka mengeluh dengan kehidupannya. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, innama huwa ta'amun duna ta'am wa syarabun duna syarab wa libasun duna libas wa innama hiya ayyamu qala'il. Sesungguhnya minuman itu di bawah minuman, makanan di bawah makanan, dan pakaian di bawah pakaian, dan sesungguhnya kehidupan ini hanya hari-hari yang berbilang saja. Apa maksud beliau? Ceritanya ada sebagian ulama yang menceritakan bahwa anak Imam Ahmad mendapatkan hadiah dari pemerintah. Dan biasa pemerintah memberikan hadiah kepada ulama-ulama besar. Kemudian diterima oleh anak Imam Ahmad. Imam Ahmad pada waktu itu tidak ada di rumah. Setelah diterima, datang bapaknya, yaitu Imam Ahmad. Apa ini? Ini hadiah dari pemerintah. Kembalikan. Wahai bapakku, kita kan tidak pernah makan seperti ini. Buah yang ini tidak pernah. Ya. Kue seperti ini tidak pernah. Pakaian seperti ini kita tidak pernah memakainya. Kembalikan, kata sang bapak. Kembalikanlah, taat kepada orang tua, dikembalikan. Setahun berlalu, Imam Ahmad bertanya kepada anaknya, wahai anakku, apakah selama setahunan kamu pernah merasakan kelaparan, kehausan, telanjang? Kata sang anak, tidak, alhamdulillah. Kita tidak pernah merasakan kelaparan, kehausan, dan telanjang. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian beliau mengatakan, innama huwa ta'amun duna ta'am. Wahai anakku, makanan itu ada makanan yang kadang-kadang untuk orang-orang yang levelnya tinggi. Dan ada makanan yang memang khusus untuk orang-orang yang dibatasi rezekinya. Ada orang yang sarapan sampai 50 sampai 100 ribu rupiah. Sarapan saja. Ya. Ada orang yang sarapan cuma satu cangkir kopi, kemudian untuk dua. Berapa dapatnya? Hah? 3.000 dapat? 3.000. Ada orang seperti itu. Nah, yang bisa seperti itu, maka itulah jatahnya. Yang bisa seperti ini, itulah jatahnya. Yang keliru adalah memaksakan atau terlalu meremehkan. Yang bisa seperti ini, dia terlalu engken. Yang bisa seperti itu, dia hanya bisa seperti ini, dia terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya semuanya masuk ke dalam kategori terlalu berlebih-lebihan. Coba, dan ini hikmah Allah. Allah mempunyai nama Al-Hakim dalam penciptaannya. Saya pernah ke Arab Saudi, mungkin sini sudah pernah saya ceritakan. Saya pernah ke Arab Saudi. Di Arab Saudi kita laki-laki selalu ke pasar. Perempuan jarang ke pasar. Sampai beli ikan itu kita. Maka harga-harga ikan kita tahu. Ada ikan yang saya tanya, ini berapa ikan? Kata dia, 5 real 2 kilo. Kalau hitungan 5 real 3.000 rupiah, berarti 15.000. 15.000 2 kilo. Ikan. Ikan juga namanya. Ada ikan yang 1 kilonya kadang mencapai 100 real. Maka orang-orang yang dibatasi rezekinya, itulah yang Allah takdirkan untuk dia. Yang dia diluaskan rezekinya, itulah yang ditakdirkan untuk dia. Jangan memaksakan kehendak. Innama huwa ta'amun duna ta'am. Ada pakaian yang kadang-kadang seseorang bisa beli cuma 50 ribu, 100 ribu. Ada yang kadang-kadang pakaian sampai setengah juta, 500 juta, 500 ribu rupiah. Maka itulah yang bisa dia pakai. Itulah hikmah Allah menjadikan manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, jangan terlalu memaksakan, yang akhirnya kita sendiri yang akan bingung sendiri dengan gaya hidup. Inilah gunanya melihat sifat-sifat Allah, salah satunya adalah Al-Hakim. Maka kita akan terenyuh, kita senantiasa selalu berkata, semua pasti ada hikmahnya. Semua pasti ada hikmahnya. Ini para ikhwah sekalian. Dan yang paling penting lagi, innama hiya ayyamu qalail. Ya. Sungguh dia cuma hanya hari-hari berbilang, setelah itu selesai, meninggal, pindah ke alam yang hakiki. Saya pernah katakan, kalau seandainya dunia bukan hanya untuk beramal, maka pantas kita untuk minta mati kepada Allah. Capek, Pak. Ya, penuh problematika. Anak sekolah kita mikirin, di jalan sama siapa? Jangan-jangan begini. Ya. Penuh dengan problematika, risiko, permasalahan. Kalau saya berkata begini, mungkin si fulan nanti akan tersinggung. Kalau saya melakukan seperti ini, mungkin akan begini. Penuh dengan permasalahan. Kalau saya dagang begini, mungkin akan rugi, mungkin akan untung. Penuh dengan spekulasi permasalahan. Itulah dunia. Ya, maka yang tergila-gila dengan dunia, sudahi. Cukup Anda menggilai sesuatu yang semu, yang tidak abadi, tidak kekal. Orientasikan akhirat. Selalu berpikir, ya Allah, bagaimana mati saya? Ya Allah, bagaimana akhirat saya? Ya Allah, surga kah neraka kah? Itu yang selalu ada dalam pikiran. Itu yang membuat seseorang tegar hidup di dunia. Seorang sabar dalam menghadapi problematika hidup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pelajaran yang menarik juga dari perkataan Imam Ahmad, lihat, beliau mengatakan kepada anaknya, apakah kita selama ini selama 1 tahun kelaparan, kehausan, ya, kemudian tidak pakai pakaian? Tidak. Yang paling penting dari fungsi makan dan minum adalah apa? Menegakkan tulang sulbi agar bisa beribadah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbah. Cukup untuk anak Adam, ya, beberapa suap saja yang dengannya dia menegakkan tulang sulbinya. Fungsi pakaian apa? Hah? Menutup aurat, itu kan fungsinya. Pakaian mungkin 500 juta, 1 miliar harganya pakaian, 10 juta. Tetapi tidak menutup aurat, dosa. Tidak masuk ke dalam apa yang diinginkan dari pakaian tersebut. Kan begitu. Yang paling penting tujuannya adalah apa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang dipaksakan akan terlalu berlebihan nanti. Itu yang membuat berat diri seseorang. Ya. Makanya Islam itu sangat mudah. Anda datang ke majelis ilmu, tidak mesti harus pakai jubah semua, putih semua, enggak mesti. Ya. Mau pakai tapih, mau pakai baju sasirangan, apa saja yang mudah kita pakai. Yang penting menutup apa? aurat. Ini yang membuat hidup seseorang apa adanya, tidak dibuat-buat. Dan itu yang membuat hati kita tenang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang-kadang, ini biasanya anak-anak muda sih, mau pergi misalkan ke tempat-tempat khalayak ramai. Pertama ke kacamata, karena di lapas. Pakai jaket, karena lapas pulang. Pakai sepatu kerusakin, karena pakai sendal aja gini. Macam-macam. Kenapa? Karena bukan jati diri dia yang dia buat-buat. Dia memakai sesuatu bukan karena keperluan, tapi karena hanya keinginan. Ini pada ikhwah sekalian. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hidup sesuai, karena itu kan cuma bekal. Bekal dalam perantauan, masa kita harus sedemikian rupa. Yang lebih luar biasa lagi, kita perhatikan di kehidupan manusia, kadang-kadang kalau untuk urusan dunia, luar biasa. Tapi kalau untuk urusan akhirat, yang paling uncip. Ya. Pokoknya urusan akhirat seadanya. Tapi urusan dunia, luar biasa. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik itu. Kalau urusan akhirat semestinya itu yang lebih luar biasa lagi. Ini untuk kepentingan kita akhirat. Urusan, contoh, saya beri contoh biar lebih mudah ya. Nuntut ilmu, ini kan urusan akhirat. Bawa pulpen yang mbah menulis mati, mbah menulis mati. Maka gini-gini kan. Menungkar ya kayaknya, subhanallah. Contoh. Ya. Ya, ini para ikhwah sekalian. Tapi kalau urusan akhir, coba ya, perhatikan. Saya mohon maaf menyinggung sedikit. Contoh, dokter kah, tukang bengkel kah, ya, pakai baju khusus kan. Saya banyak dulu teman-teman di Arab Saudi baju khusus, baju bengkel. Di sini obeng nomor 19, 18, 17. Di sini lengkap. Ya. Oh, pokoknya lengkap. Begitu juga dokter kan lengkap pakaiannya. Urusan dunia. Dunia kalau dicari paling lengkap. Tapi giliran akhirat, ya, itu kopiah sudah lawas. Hendak berhadapan lawan Allah Subhanahu wa taala. Sudah subhanallah. Jangan ditimbai kopiahnya. Ya. Kalau seandainya tidak mampu membeli, ya ini para ikhwas, tidak mampu membeli, maka ya dikumpulkan uangnya. Kita itu kadang-kadang masuk ke dalam hadis, ke dalam firman Allah, tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu adalah pembagian yang tidak rata. Untuk keperluan akhirat kita yang itu kekal abadi. Ya, kekal abadi kita seadanya. Tapi untuk keperluan dunia, mau yang paling wah. Ini para ikhwah yang sekalian. Bukan saya mengajarkan untuk, ah udahlah miskin-miskin aja, gak usah-usah. Bukan. Tetapi, minimal harus balance. Ya. Untuk akhirat harus benar-benar juga perjuangkan. Harus benar-benar yang maksimal. Nah seperti itu ya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Terkait ini setahu anak binatang penyu itu kan apa? penyu kan hidup di dua alam, tapi dia lebih condong pakai yang lebih karena di luar banyak yang dengar. Iya. Nah. Dia cenderung hidup di darat sehingga ya, dihukumi sebagai hewan darat sehingga harus disembelih. Ya. Penyu. Cuman kan penyu itu sangat sulit sembelihnya, Ustaz. Dan kita tidak, apakah ketika kita makan penyu, kita berbaik sangka bahwa yang melakukan itu akan menyembelihnya, ataukah tidak, karena kita tidak, karena kesulitannya, sehingga ataukah dia cuma merebus, kalau sudah merebus apakah hukumi bangkai, Ustaz? itu yang penyu. Tapi jujur Anda belum pernah makan juga. Cuman siapa tahu di antara kita mungkin pernah makan atau pengen nyoba makan penyu itu. Itu pertama. Terus yang kedua, terkait hadis larangan Rasulullah membakar semut. Nah, terkadang di rumah kita itu ada rayap. Rayap yang sudah mungkin menghancurkan sebagian bangunan di rumah kita. Nah, apakah juga itu larangan terjadi jika kita membakarnya untuk memusnahkannya, ataukah boleh dengan baygon? Kadang anak ketika itu karena membakarnya tidak boleh, akhirnya anak pakai semprotan serangga gitu kan. Tapi juga sambil beristighfar, apakah itu dosa? Karena kita membantai istilahnya. Iya. Jadi, yang kedua dulu saya jawab ya sebelum yang penyu. Yang kedua dulu yaitu membunuh semut. Sebenarnya larangan membakar semut itu karena itu adalah penyiksaan terhadap semut. Tetapi ada kaedah, apabila semutnya bermasalah dengan kita, maka tidak mengapa kita bunuh dengan cara apapun. Nah, itu dia. Jadi kalau seandainya kita ada pembasmi semut dengan minyak kah, dengan dibakar kah, atau dengan air kah yang dicampur dengan materi sesuatu, maka tidak mengapa. Jadi larangan untuk membakar semut apabila dia tidak mengganggu kita, malah kita bakar dia. Tetapi ketika dia mengganggu kita, mengganggu rumah, maka kita diperintahkan bahkan untuk membunuhnya dengan cara apapun. Dalil dari permasalahan ini adalah hewan-hewan fasik seperti ular, tikus, kalajengking, ya, hewan-hewan fasik. Nah, ini karena dia mengganggu, ya, bahkan bisa menyebabkan kebakaran, maka dia diboleh dibunuh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Adapun penyu, saya sampai sekarang belum tahu hukumnya, maka saya tidak bisa jawab. Mungkin bisa nanti saya cari. Apakah dia hewan hewan darat yang berarti harus disembelih, ya, ataukah hewan laut yang berarti dia kalau bangkainya halal? Dan apakah dia halal atau tidak, saya tidak tahu. Allah. Dan bisa kita cari nanti fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang hewan penyu. Penyu dalam bahasa Arab as-sulahfa. As-sulahfa. Ya, baik. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, silakan. Bulus sejenis penyu ya. Ya, ini kita pending dulu. Saya tidak tahu hukumnya. Nah, dari radio nggak ada, BBM nggak ada, ya cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami